أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله الحمد لله dengan izin Allah siang hari ini kita bisa bersama-sama mengisi waktu-waktu istirahat kita melaksanakan sholat duhur dilanjutkan dengan taklim. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, semoga Allah senantiasa mengabulkan setiap hajat dan keinginan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, salah satu hal yang sangat istimewa dalam Al-Quran itu, Allah itu banyak menyingkap kepada kita informasi tentang sifat atau karakteristik. Kenapa demikian? Sebab Quran ini akan berlaku sepanjang hayat. Dan siapa saja yang sifat karakternya sama, maka dia akan sesuai dengan apa yang Allah sampaikan. Maka sekalipun ada, tapi banyaknya Quran itu jarang menyebut nama pelaku yang terkait dengan peristiwa sebab-sebab kenapa ayat atau surat itu diturunkan. Tetapi Allah lebih banyak memotret kepada sifat, karakteristik, kebiasaan, dan standar-standarnya saja. Pola-pola timbangannya saja. Sehingga apa? Sehingga kata ganti yang Allah pakai dalam isim dhamir setiap ayat itu berlaku kepada semua generasi manusia yang hidup sepanjang hayat. Oleh sebab itu maka bapak-bapak sekalian, ini penting bagi kita sebagai apa? Patokan untuk menilai di mana posisi kita. Sehingga nanti Quran itu bagaikan skenario, yang skenario itu nanti bentang filmnya, pemainnya akan berganti sekalipun zamannya berbeda. Ya. Jadi kalau dulu ada tipe-tipe kelompok orang yang begini begitu, nah nanti itu adalah tidak akan jauh beda kalau kita potret ayat itu pada saat ini, maka itulah mukjizat. Ya sekalian, contoh misalnya Allah menyingkap dalam surah Abasa, itu kan Abasa kalau kita lihat dalam tafsirnya terkait dengan salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Di sana Rasul memang sedang berambisi mendakwahi siapa? Pemuka-pemuka, tokoh-tokoh Quraisy, supaya mereka itu harapannya bisa masuk Islam. Maka antusias betul. Nah, melalui kejadian itu tiba-tiba datang siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Rasul memang memalingkan wajah sambil berwajah masam. Abasa wa tawalla an jaa hu di sana siapa? Datang kepada Nabi al-A'ma. Al-A'ma itu siapa? Orang yang buta. Enggak disebut di sana siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya. Yeah. Tetapi yang istimewa di bawahnya itu disampaikan, siapa Abdullah itu? Fa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha. Ada karakteristik istimewa yang disebut oleh Allah. Abdullah bin Ummi Maktum itu dia datang ke Nabi ingin menanyakan sesuatu sampai Allah angkat. Intinya adalah Nabi tidak boleh begitu memisah-misahkan, membeda-bedakan objek dakwah. Tapi yang istimewa Allah sebutkan sifat Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah wa huwa yakhsha, dia takut kepada Allah. Maka ketika takut ada sesuatu yang dianggap masalah, dianggap ragu dalam hidupnya, maka dia tanyakan. Ini penting, Pak. Ini pelajaran bagi kita. Jadi kalau kita ingin diabadikan, dikenang, bahkan mendapatkan respon Allah, jadilah orang yang takut. Takut apa? Takut kalau kita tidak tahu melakukan sesuatu yang tanpa landasan ilmu. Maka di sana sifatnya apa? Abdullah itu senantiasa wa amma man ja'aka yas'a. Kalau dia ada masalah, tidak tahu sesuatu, datang bergegas cepat mendatangi siapa? Nabi. Dia ingin memetik, menanyakan, mengambil pelajaran. Kenapa? Yahsha, orangnya senantiasa takut, khawatir. Jika dia melakukan sesuatu, sesuatu itu tidak boleh dalam agama atau statusnya subhat. Apa yang kita bisa ambil? Satu adalah kita mesti menjadi orang yang senantiasa cinta dengan ilmu. Kalau dulu datang ke Nabi, hari ini datang ke ahlul ilmi. Tanyakan sesuatu itu. Jangan selalu diamalkan dulu sebelum tahu ilmunya. Ya, kata Allah, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Coba tanyakan ke ahlul ilmi. Konfirmasi ilmunya. Boleh tidak? Maka di sini apa? Sifat yang Allah cintai dari siapa? Sosok Abdullah bin Ummi Maktum, dia apa? Senang datang ke pengajian, senang mengkonfirmasi ilmu, dan senang bertanya ketika dia tidak tahu sebelum melakukan. Jangan dibalik gitu. Melakukan dulu, ah mangke we, nah itu yang salah. Atau kasih tahu, ah neangan benang gitu. Kata ini enggak boleh. Nyari yang misalnya yang lembek-lembek saja. Ya, atau mencoba membuat dalih misalnya. Sudah ini enggak boleh. Tapi misalnya dia ngeles-ngeles kalau Sundanya gitu ya. Abdullah bin Maktum tidak begitu antusias dia. Maka ketika Allah sampaikan, kenapa sampai diabadikan? Nah, Bapak-bapak sekarang ini kan istimewa. Manusia biasa, dia buta, Nabi pun sempat diingatkan oleh Allah dengan perlakuan yang mungkin begitu ya. Sempat Rasul sebagai manusia membedakan, ada ambisi, mungkin tidak sengaja, toh lagi apa? Menyampaikan dakwah. Tapi ini sosok manusia yang hebat. Tapi Allah tidak menyebutkan Abdullah namanya. Kalau Allah sebut Abdullah, kata ganti ini enggak berlaku bagi kita nanti. Nah, maka peluang-peluang siapa kita, bagaimana kita, bagaimana kondisi zaman ini, itu semua bisa dipotret oleh apa? Oleh timbangan tadi, ayat-ayat semuanya. Nah, dengan demikian maka, apa sekalian, ini menjadi penting bagi kita. Ya, peluang kita ini sama, peluangnya sangat terbuka luas. Kalau dulu ada sosok Abdullah bin Maktum, mungkin hari ini Abdullah bin Maktum bisa jadi. Ya, kita pun juga berpeluang asalkan sifat karakteristiknya sama dengan ya kata ganti yang Allah sebutkan di ayat tadi. Nah, Allah sekalian, oleh sebab itu maka apa? Maka kita ini mesti menjadi apa? Orang yang senantiasa mencocokkan. Maka mengkaji itu kita menilai, mengevaluasi di mana kita. Kalau sekalian mungkin bisa jadi ada orang yang di pandangan manusia dikenal. ya, sekali buat video YouTube viral ribuan, bahkan ada yang jutaan. Kalau datang ke suatu tempat, ke desa, ke kampung, wah, orang nggak ada yang tidak mengenalnya, ya Pak ya. Coba Bapak sekalian, pernah nggak dalam benak pikiran kita, kita ini ingin menjadi orang yang dikenal oleh ahli langit, ahlus sama. Dulu ada sahabat Nabi namanya, bukan sahabat, tabiin ya, Uwais Al-Qurni. Uwais ini orang Yaman, gitu ya. Sempat memaksa-maksa ingin berjumpa dengan Nabi, tapi dia menunggu ibunya. Sempat ke Madinah gak lama, tapi Rasul gak jumpa, pulang lagi. Ya, sehingga apa? Uwais ini dikatakan sebagai siapa? Sebagai sosok orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Coba sekalian. Apa amalnya yang istimewa? Kesalehannya, keikhlasannya, menjaga ibunya. Artinya apa? Kalau saja misalnya kita bukan siapa-siapa di hadapan mata manusia, tapi peluang kita viral di mana? Di langit itu sangat terbuka. Cuma masalahnya kita jangan sampai di dunia nggak dikenal kebaikannya, apalagi di langit oleh penduduk langit. Ya. Nah, ini Bapak sekalian. Sehingga apa? Sehingga penting bagi kita, yuk sama-sama. Dengan mengkaji itu kita mencocokkan, kita menimbang-nimbang, kita melayakkan diri kita, siapa kita. Ya. Nah, oh sekalian, maka dengan mengkaji ini satu itu tahu begitu ya. Kemudian juga dengan mengkaji nanti pada akhirnya kita juga akan bisa menilai bagaimana kondisi situasi saat ini. Ya, bagaimana kita melihat orang lain. Kita juga bisa bagaimana membaca zaman yang sedang kita lewati, jalani saat ini. Kita pun juga nanti bisa menilai bagaimana perbuatan-perbuatan yang baik dan yang tidak baik. Semua itu adalah pengetahuan ilmu yang sangat mahal, Bapak-bapak sekalian. Maka pentingnya kita mengkaji ilmu yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang betul-betul itu resmi disampaikan tentang maksud dan tujuan keinginan sang pencipta, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak sekalian, ini penting sekali kembali kepada tadi, bahwa peluang kita di hadapan Allah semua sama. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kalau ada orang yang sampai disebut dengan YouTuber ya Pak ya, YouTuber itu ya Pak, YouTube-nya viral begitu, sekali tayang saja mungkin dia dapat uang ratusan juta. Ya, pernahkah kita bertanya, sudahkah penduduk langit bahkan Allah cinta dengan amal-amal kita? Jika seandainya kita berduaan saja, saya atau Bapak dengan teman Bapak, dua berduaan berhadapan, tanya pada pribadi kita, apa yang membuat Allah lebih cinta kepada saya dibanding dia? Tanya. Ketika kita jumpa berkumpul dengan tiga orang teman kita, tanya kepada diri kita, amal apa yang menyebabkan saya lebih dicintai dibanding dua teman kita? Kalau kita berempat, tanya kepada diri kita, amal apa yang sudah saya lakukan sehingga Allah cinta dengan amal kita dibanding tiga orang teman kita? Ya, ini Mas kalian. Sehingga inilah yang menjadikan pada akhirnya Allah senang dengan apa yang kita lakukan. Allah mengenal, bahkan juga yang menjadi inti atau juga hal yang paling penting adalah bagaimana amal-amal itu menjadi kebaikan, bukan hanya oleh kita tapi juga yang lain. Dikenang, diikuti, diteladani kebaikan itu. Ya. Ini jangan sampai ada orang sama temannya saja menjadi apa? Menjadi bahan perbincangan. Keberadaannya tidak disenangi, tidak disukai. Ketidakadaannya menjadi apa? Menjadi kesenangan bagi yang lain. Alhamdulillah dia enggak ada. Ya, jangankan ahli sama, penduduk bumi saja sudah tidak nyaman dengan keadaan kita semua. Ini na'udzubillah. Nah, oleh sebab itu maka Bapak-bapak sekalian, ayat-ayat, surah-surah dalam Quran itu tentu memotret bukan hanya pada fase zamannya, tapi ini adalah khalidun likuli zaman memakan. Dia akan terus berlaku sepanjang hayat. Nah, tinggal kita tanyakan di mana posisi kita. Gitu. Kemudian bagaimana dengan kita? Sebab kisah-kisah yang Allah abadikan bukan hanya kisah manusia yang baik, yang tidak baik pun juga tidak ada. Nah, artinya apa? Tinggal ini semua menjadi bahan introspeksi. Ya. Hal-hal yang paling prinsip, mulai hati kita, ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita, itu semua hanya bisa dinilai dengan tolak ukur yaitu Quran dan hadis. Yang tinggal itu semua ada di hadapan kita semua. Yuk sama-sama kita tidak boleh lupa, tidak boleh bosan, tidak boleh merasa cukup. Ya, ilmu Allah sangat luas sekali sehingga kita bisa mengkaji lebih dalam lagi. Itu saja mungkin untuk kajian ba'da zuhur pada siang hari ini. Bapak sekalian, mudah-mudahan niat kita dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, dan juga mudah-mudahan lelah kita, capek kita, jangan sampai kita niat yang lain, Pak. Hati-hati. Amal ibadah, perbuatan yang kita lakukan berulang-ulang itu mesti kembali diniatkan. Ya Allah, jaga niat ini. Sebab nanti akan sia-sia kalau niat di dunia tidak hanya untuk Allah dan juga ada yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan juga kita semua dicatat menjadi hamba-hamba yang senantiasa saleh, senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.